sekali lagi bersama udah pacaran spesial dan ibu dedek tentunya. Satu nomor berjudul Kegagalan Cinta. Oke, saya siap buat gue yang blendernya di sana. Gimana buat goyang blendernya? Jangan lupa dedeknya dong.